cu, aku tak berkutik sekejap mata ini menatapmu. Aku masih tertidur dan bermimpi-mimpi milikmu. Kau sempurna, sungguh elok, warnai tiap pagiku. Ingin ku petik bila pohon itu tak berbuah. Adakah satu kesempatan untuk kita kan berdua? Habiskan semalam tuntun di bawah gelap dunia. Nikmati rembulan terang sambil tahu tarakan semua. Bisakah tak daftar untuk menjadi pengawal di kopu hati, menjaga tiap kopu hari? Bisakah tak daftar untuk menjadi pengawal di kopu hati, lengkapi tiap kopu hari? Pikir lagi ya, jangan untuk kau cari yang lain. Bah, sapu cinta nitra main-main. Untuk kau bahagia, sumpah weh sungguh saja. Bisakah tak daftar untuk menjadi pengawal di kopu hati, menjaga tiap kopu hari? Untuk menjadi pengawal di kopu hati, lengkapi tiap kopu hari. Bisakah andai waktu ini cepat untuk dapati nona pu cinta dalam hati saya tempati? Saya janji kau nyaman saat kau lonely. Saya akan jadi pengawal setia selalu kah ini, yeah. Bisakah atau tidak ya, kalau nona mau berminat, saya mau berbagi saya punya rasa sama kau, saya mau tuk jaga kau nyaman saat saya foto. Bisakah saya daftar untuk menjadi pengawal di kopu hati, menjaga tiap kopu hari? Daftar untuk menjadi pengawal di kopu hati, lengkapi tiap kopu hari. Adikaston mace, jangan kau pikirlah masa ini sutra. Sabar untuk mau bersama jalani cinta, baby. Menuju janji setia kan saya buktikan, takkan saya duakan, karena saya yakin dengan kau saja yang hanya. Saya daftar untuk menjadi pengawal di kopu hati, menjaga tiap kopu hari. Bisakah saya daftar untuk menjadi pengawal di kopu hati, lengkapi tiap kopu hati?